Nyawang ning jero ati, ono kowe sing tak sayang, berharap rapat kali lang. Rasa ning jero ati, watiku tati kenangan, merko aku wes berjuang. Kau melupakan.